diriku terdiam menahan semua rasa rasa yang ku beri kepada dirimu. Ku ingin hadirmu selalu di sisiku, jadi kekasih hidupku. Mungkinkah salahku telah mencintaimu, berharap hadirmu membalas cintaku. Tapi ini semua hanya jadi mimpi. keindahan kita yang rasa. Kau pergi meninggalkan kampung. abadi, semuanya pasti merasakan mati. Bila waktunya telah tiba nanti, kita akan menghadap Sang Ilahi. Di dalam sujudku meminta ridomu agar ku mampu hidup di jalanmu. Di setiap langkah-langkahku ini ku mencari arti ketenangan. Jadi tergama kau pergi. sendiri, hanya berteman sepi. Ingin ku menyalahkan diri ini bagaimana? begini. Jika ini usah engkau bergerakkan kembali, aku masih cinta padamu, aku masih setia padamu. Kembalilah engkau kepadaku seperti dahulu. Ingin cari jalan yang terbaik demi keutuhan cinta kau dan aku. Bukannya maksudku memaksa dirimu untuk bertahan tetap bersamaku.